Sa Korintus, pasai putblah. Gata usaha ke begata gasih ke orang lain. Dan usaha ke tema ke gata terimong karunya-karunya yang geberi leroh Allah. Yang paling penting nak ke hasil ke gata pesampo rencana-rencana Allah ubah manusia. Orang yang mentutu lambasan yang ajaib. Orang yang konji mentutu bak manusia. Tema jimarit ngon potu Allah. Hana orang yang mumpu yang dipegah. Sabab roh Allah ke yang jid ke sabab dipegah hai-hai yang tema getupu le potu Allah. Tema ku orang yang putruk haba yang tekan iba Allah. Laju jiputruk ubak manusia. Ketupu tega awaknya. Ketubri semangat bak awaknya. Dan ketepu mangat awaknya. Urang yang metutu haba lambasan yang ajaib. Nakuh dipekong rojih kedro. Sedangkan urang yang pesampo haba yang tekan iba Allah. Ditulung jemaah mangat mutamah maju. Kebit get lumpahna na menyogata ban mandum. Hasil tamu tutu ngon mubago basan yang ajaib. Teman yang paling get nakuh. Menyogata hasil tak pesampo rencana-rencana Allah. Sebab orang yang pesampo haba niba Allah. Lebih raya niba orang yang mututu ngonmu bago basa yang ajaib. Lain haji. Menyong orang yang hasil dimututu ngonmu bago basa yang ajaib. Nyan hasil dipegah pun yang dimututu nyan. Mangat ban mandum jemaah mutemu cefaan ji. Menyong ulun misi ji. Lunjak bak gata dan ulun mututu ngon basa-basa yang ajaib. Kepe guna jih atran yang ke gata? Membacut pihana meguna ni bak gata. Lain hai jih, menyotu pegah sabah ungkapan yang tekan ni bak Allah. Atawa ulun pegah siapa-siapa ke hai Allah. Atawa ulun pesampo haba yang tekan ni bak Allah. Atawa ulun semebet. Alat-alat musik yang hana menyawang membacut pih. Lage suling ngon kecapi. Menyonada-nada jihana jipu mu'en ngon nyata. Pakriban gop jitupu lagu pu yang jipu mu'ennya. Sabah contoh yang lain lom. Menyobu reguh jiyup ban galak draw. So orang yang kasiap ke jijak mu perang. Menancit tema ngon kemampuan gata ke gata marit ngon mumbago basa yang ajaib. Menyo gata ngon kesanggupan yang gata marit ngon haba yang hana mutente. Hana musidro ureng pih yang hasilnya pupum pun yang kata pegahnya. Tutu habanya tema gadoh hana mutente. Lamdonya nyo na basa yang lumpah tak jai. Tema hana musaboh pih ni bak basa-basanya yang hana mumakna. Tema munyolun hana mupum ngon basa yang dipegah li sidro ureng. Ngon lagenya ureng yang peguna basanya na ke ureng asing terhadap ulun. Menancit ulun nebak urangnya. Menyo ke gata kedra. Ulun kutupa gata mengharap tak bu metume karunya nebak roh Allah. Teman yang paling pun gata usaha ke gata minta kesanggupan yang jet tertulung jemaah yang hasil maju. Yang ke sabab ji. Urang yang mentutu ngon basa yang ajaib. Mesti ji melake ubak potu Allah. Mangat kejihnyan, geberi kesanggupan kejiputrang penyang jipegahnyan. Sabab, menyo ulun mendoa ngon basa yang ajaib. Roh ulun betul mendoa, tema pikiran ulun hana jimubut. Ngon lagenyan, penyang mesti ulun pubut, nyo yang tema ulun pubut. Ulun tema mendoa ngon roh ulun. Ulun mendoa cit ngon pikiran lun. Ulun tema melagu ngon roh ulun. Tema ulun pih mekene melagu ngon pikiran lun. Sabab, menyo gata tak pegah terimong gacih ubah Allah ngon roh gata mantong. Dan na urang lain yang hana mupum basa ajaib yang tekan iba roh potu Allah nyan. Ngon lagenyan urang lain yang dipegah. Ulun dituju. Atuh doa cukup gatanyan. Sabab jihnyan hana ditepu pe yang gata pegah. Bah ke doa telake terimong gasih ni bak Tuhanyan kebit tahat get. Tema doanyan hana mugunamu bacut pi ke orang lain. Ulun muterimong gasih ubak potu Allah. Sabab ulun kedro hasilun pegahaba lamu bago basa yang ajaib lebih ni bak cedaraban mandum. Tema bak tempat-tempat musapat ke tersemah Tuhan. ulun lebih galak lun peguna limong boh tutu haba nyang hati jimupum legop. Nibak lun peguna meribe-ribe tutu haba lambacan yang ajaib. Ulun lebih galak laganya mangat jut lun pebut gop. Sedara-sedara, bek ke gata semike lagi anak manyak. Lam haibut yang jehut, bah ke gata lagi anak mit temas semike, bah ke gata jut ke ureng rayu. Lam Alkitab na tutulih laganya. Tuhan mupiriman. Ngon perantaraan ureng-ureng yang mututu ngon bahasa yang hanamupum. Ulun temaku marit ngon umatnya. Menancit ngon perantaraan ureng asing. Ulun temah mututu haba ngon umat lun. Bah kehmenan awaknya tetap hana jitim dengon yang ulun pegah. Temanya terpegah haba ngon mubago bahasa yang ajaib. Na kesibago tanda ureng yang hana meiman. Kon ke ureng yang meiman. Dan karunya yang terpesampot, rencana Allah ubak manusia, nakuh tanda ke ureng yang meiman, kon ke ureng yang hana meiman. Ngon sababnya, menyusik raji huwate mencapat ngon jemaah jimu tutu ngon mubago basa yang ajaib. Laju jiteka kenan, namu padup dro ureng luar, atawa yang bukan ureng Kristen. Tente urengnya temaji cangka gata kapungo ban mandum. Tema, menyogata ban mandum tapi sampo haba nebak potu Allah. Laju jitika kenan ureng yang kon Kristen atau ureng luar. Tema hai-hai yang gata pegah le gata mandum tema tetunya ubak deca-deca urengnyan. Dan tepujut jihnyan sadar nebak deca-deca jih. Hai-hai yang tesom lam ate jih tema jipegah. Sampo urengnyan tema jipemiyup droi laju jisemah Allah. Ureng yang tema mengaku bahwa pota Allah kebit-kebit na lam kawan awaknya. Ngon lagenyan sedara-sedara, pu arti jih kemandumnyan, menyogata mesapat ke tasemah Tuhan. Nanyang melagu, nanyang semebut, nanyang pegah sapu-sapu yang tekan ibak pota Allah, nanyang metuto lambasan yang ajaib, dan yang jipeglah pu yang jipegahnyan, tema ban mandumnyan haruh jipebut ke semebut dan kenyang keget ban mandum. Menyona kena metuto lambasan yang ajaib mesti dua atau paling ramai ledro mantong secara meganto-ganto. Dan mesti na yang peglah pe yang dipegah le ureng-ureng yang petutunya. Menyohana ureng yang hasil jepegah makna tutu haba awaknya, temak ureng-ureng yang metuto lambasan yang ajaibnya harus sengap lam ibadat ji. Bah ke awaknya ji metuto lam ate mantong ubak potu Allah. Dua atawa na ledro yang na haba niba Allah, bah ke jipetruk habanyan, dan yang lain jipetimbang pu yang jipegahnyan. Tema menyo sekiraji haban yang teka niba potu Allah, teka niba ureng lain yang na jiduk lam mesapatnyan, tema ureng yang tengoh pegah haba, bah ke jipiu. Ngoncara yang lagenyan, sedara-sedara ban mandung, sidro demi sidro, jit jipesampu haban yang teka niba potu Allah nyan. Mangat ban mandum hase jitrimong pengajaran dan semakin jid ke ureng meiman. Karonya nibak roh Allah ketepesampo haba nibak Allah hase terkendali le ureng yang pesampo habanya. Potu Allah na ke Allah yang galak ketertip. Gopnyan kon Allah yang harok kebut yang karu. Lage yang katu pegot lamban mandum jemaah Allah. Ureng inong bakuh jisengap wate bak tempat musapat jemaah. Awaknya hanajut jipegah haba. Awaknya hanajut jimat pimpinan. Nyan sesuai ngon hukum agama. Munyu awaknya jikun tupu tapu-tapu. Inong nyan bakuh jitanyong hainyan bak lakojih di rumah. Kebitat male munyu sidro ureng inong jitu manyong wate bak jemaah musapat. Pekuh perman Allah teka nibak gata? Atawa kegata mantang perman yang geputampo? Munyona ureng yang merasa na karunya kejiputampo haba yang teka nibak potu Allah. Atawa jihnya na karunya yang lain yang teka nibak potu Allah. Ureng yang harus sadar bahwa penyang ulun tulihnya na ke perintah nibak Tuhan. Kema munyona yang hana jitim terimongnya. Baik ke gata pako atuh urengnya. Ngon sababnya, cedara-cedara. Gata usaha ke gata pusampo haba yang teka nebak potu Allah. Temabek keh gata tam ureng nyang kene mututu ngon mubago basan yang ajaib. Temaban mandumnyan haruh jipubut ngon jeroh dan teatu.